Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat menjadi hamba-Nya yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an dan menjadikan kebiasaan dalam sehari-hari kita yaitu membaca Al-Qur'an. Insyaallah kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini dalam program Penyejuk Hati di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini yang hari demi hari terus berjalan, alhamdulillah, satu ayat demi satu ayat ini dapat memberikan kita pencerahan dan ketenangan dalam hidup ini. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu, pada hari yang lalu kita telah mendengarkan paparan tentang ayat 57 dari surah Yunus di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dan telah menurunkan kepada manusia yaitu mau'izah, nasihat-nasihat yang baik yang penuh dengan kesan, kemudian syifa yaitu sebagai obat, dan hidayah, petunjuk serta rahmat itu sendiri yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama mengatakan itu semuanya terangkum dengan begitu baik di dalam Al-Qur'an. Nah, di dalam ayat berikutnya yaitu ayat 58 yang kita kaji pada hari ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih mendetail lagi atau lebih tegas lagi bahwa ada yang lebih baik daripada itu semuanya yaitu karunia dari Allah dan rahmatnya. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa ada seorang hamba yang telah beramal ibadah lebih daripada 70 tahun dari usianya dan tidak pernah dia sedikit pun melewatkan waktunya kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan kepada Allah, Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu karena amal ibadah yang telah aku lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si hamba itu tadi, baiklah, kita akan hitung antara amal ibadah yang telah engkau lakukan dengan nikmat mata yang telah aku berikan. Maka ditimbanglah antara amal ibadah yang ia lakukan dengan nikmat mata yang telah diberikan Allah. Ternyata nikmat mata yang diberikan Allah itu jauh lebih berat timbangannya daripada amal ibadah dia yang sudah 70 tahun itu tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Malik, "Hai Malik, ini bahagianmu." Malaikat Zabaniyah. Ambil dan masukkan dia, campakkan dia ke dalam neraka. Maka tersungkurlah si hamba itu tadi mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu karena rahmat-Mu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada seluruh malaikat, "Hai para malaikatku, kalianlah yang menjadi saksi bahwa hamba ini aku masukkan ke dalam surga-Ku karena rahmat-Ku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari kisah ini atau kemudian beliau mengatakan, "Tidak ada yang masuk surga." Kemudian para sahabat mengatakan, tidak juga engkau ya Rasulullah, juga tidak aku. Aku pun tidak dapat menjamin diriku masuk ke dalam surga Allah. Illa ayyataghammadanillahu birahmatihi. Kecuali kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ya rahmatnya kepada diriku sehingga aku dimasukkannya ke dalam surga. Jadi surga itu bukanlah milik seseorang sehingga diboking-boking orang lain kemudian masuk neraka dan hanya kita yang masuk surga. Tidak. Kita katakan orang lain sebagai ahlul bid'ah, kita katakan orang lain sebagai ahlul kufur. Sebelum itu nyata sebenarnya apa yang dia lakukan, apakah suatu kekafiran dan apakah itu suatu benar-benar suatu bid'ah, yang itu semuanya adalah kesesatan yang dapat membawa seseorang itu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakutkan adalah sebenarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kafara musliman faqad kafar." Barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim, maka ditakutkan dialah yang terlebih dahulu adalah orang yang kafir. Siapa yang menuduh orang lain dengan kafir, siapa yang memanggil orang lain dengan kata-kata kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata-kata itu akan kembali kepada dirinya. Oleh karena itu kita perlu betul-betul untuk berhati-hati dan untuk tidak cepat-cepat menuduh orang lain dengan kesesatan atau dengan sesuatu yang sebenarnya itu masih menjadi khilaf di kalangan para ulama. Inilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita kaitkan dengan kisah tadi bahwa sebenarnya kelak kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata karena amal ibadah kita, tetapi lebih disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, telah hadir di studio Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana sebagaimana biasanya yang mengisi kajian tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi ini akan menambahkan kontribusi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Ardi. Menarik sekali ilustrasi kisah tadi yang digambarkan oleh Ustaz Ardiansah. Kita bisa memetik beberapa pelajaran dari ilustrasi kisah tadi. Yang pertama adalah bahwa ternyata nikmat Allah itu jauh lebih besar daripada amal yang kita lakukan. Artinya kalau kita coba hitung-hitung amal kita dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka amalan kita itu tidak ada apa-apanya. Iya. Oleh karena itu jangan kita berbangga hati dengan amal yang sudah kita lakukan. Iya, betul. Karena tidak ada sedikit sekali nilainya dibandingkan dengan rahmat Allah yang begitu besar. Yang kedua, bahwa kalau tadi Ustaz Adi sudah menggambarkan bagaimana seorang hamba itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itu merupakan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah sangat sayang pada kita. Walaupun amal kita sedikit, tetapi dengan keutamaan dan rahmatnya Allah masukkan kita ke dalam surga. Iya. Walaupun ternyata di dalam kehidupan ini kita tersalah melakukan tindak dan perbuatan, iya, banyak mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak diperkenankan oleh Allah, tapi dengan rahmat dan keutamaannya, iya, semua itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu hal yang harus betul-betul kita pahami, bahwa bagaimanapun kondisi kita, dalam keadaan bagaimanapun kita, walaupun tertimpa musibah yang begitu besar, satu hal yang harus kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Beberapa keterangan Al-Qur'an yang menegaskan tentang hal ini, bahwa ketika Allah mengatakan innallaha aliman halima, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha halim, ya, penuh dengan rasa kasih sayang, kelembutan. Begitu juga dengan keterangan ayat lain, wa kana bil mu'minina rahima, khusus untuk orang-orang mukmin, bagaimanapun kondisinya, separah apapun cobaan yang dia hadapi, ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap maha rahim, besar sekali rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Bahkan yang menarik adalah bahwa ketika Allah menggambarkan kepada kita surga yang begitu penuh dengan kebaikan-kebaikan yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang beriman kepadanya, haza wa inna lil muttaqina la husna ma'ab, jannati adnin mufattahatan lahumul abwab, muttaqina fiha lahum fiha yad'una bifakihatin katsiratin wa syarab. Ini dia kata Allah, hanya aku peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepadaku surga adnin, ya, yang terbuka pintunya seluas-luasnya. Mereka bebas di dalamnya meminta apapun yang mereka inginkan. Subhanallah. Tidak ada keutamaan yang lebih besar daripada ini. Tidak ada rasa kasih sayang yang lebih besar daripada kasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, mari kita sambut uluran kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan Al-Qur'an yang merupakan kalamnya sebagai pedoman kehidupan kita, karena itulah jalan satu-satunya bagi kita untuk mendapatkan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau saya melihat dari kajian kita Al-Qur'an, ketika Allah berfirman kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, menurut Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Abbas mengatakan fadlullah itu atau fadilah Allah itu adalah Al-Qur'an, sedangkan sedangkan rahmatnya adalah Islam. Tapi di sisi lain, mufasir yang bernama Mujahid, Ad-Dhahhak, Hasan dan Qattadah mengatakan adalah fadlullah itu adalah iman, sedangkan rahmatnya adalah Al-Qur'an. Sebetulnya ketika kita mendapatkan tafsiran seperti ini, maka ketika kita itu dapat menjalankan agama Islam ini, itu adalah merupakan rahmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Makanya ketika kita mendapatkan nikmat seperti itu yang sekecil apapun, maka diperintahkan kita fal yafrahu. Artinya berbahagialah kita. Berbahagia dan berbangga dirilah kita. Kenapa? Karena Allah memberikan kita dalam keadaan Islam dan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan ini adalah nikmat yang paling bagus, paling indah. Karena di sisi lain rahmat ini juga diartikan nikmat. Nikmat itu tidak terpisah merupakan dari rahmat Allah yang sudah dikaji yang sebelumnya kita dengar ini. Dan ketika kita mengatakan itu nikmat, mestinya kita kembali kepada fadilah Allah, fadlullah, yaitu Al-Qur'an, ataupun yang digarisbesarkan itu adalah bahwasanya Allah sudah memberikan kita Al-Qur'an, Islam kita, itu adalah merupakan nikmat. Maka kata-kata fabidzalika itu kalau di dalam bahasa Arab itu menunjukkan satu, menunjukkan dua, dan menunjukkan banyak. Maka dengan kata-kata fabidzalika itu sebetulnya sudah sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semestinya kita haruslah menjalankan perintah Allah, fal yafrahu, itu bergembiralah kita, karena dengan kegembiraan itu akan meringankan langkah kita untuk melaksanakan tugas apa yang diperintahkan Allah dan apa yang menjadi larangannya. Iya. Memang kalau kita melihat kepada ayat yang mulia ini menyadarkan kita betapa sebenarnya lemah dan dhaifnya diri kita. Ya, bahkan apa yang kita kumpulkan sekalipun, kata Allah Subhanahu wa taala, dari harta kekayaan dunia ini dan dari ilmu yang kita miliki, sebenarnya itu tidaklah lebih baik daripada kasih sayang Allah, tidaklah lebih baik daripada karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Mutawalli Sya'rawi dengan begitu indahnya mengakhiri penjelasan ayat ini dengan mengatakan betapa banyak maksiat yang dilakukan seseorang itu membuat dia menjadi terhina dan hancur dirinya, dan kemudian dia bertaubat. Masih lebih baik, artinya maksiat itu tadi yang yurithu tadallul, yang menyebabkan dia menjadi orang yang merasa berdosa dan bersalah dan kemudian bertobat, itu jauh lebih baik dan masih lebih baik daripada ketaatan yang menghasilkan keangkuhan dan kesombongan. Ini yang kita takutkan ketika seseorang itu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 orang yang menuntut ilmu dan hanya satu yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang menuntut ilmu, liubahi bihil ulama, untuk menantang-nantang ulama. Mari kita berdebat, mari kita siapa yang paling benar di antara kita, padahal itu tidak seperti itu. Auliyumari bihis sufaha, atau membodoh-bodohi orang bodoh, ya, membodohi orang-orang awam dengan pendapat-pendapatnya yang sebenarnya masih ada pendapat yang lain yang mungkin boleh jadi dia tidak ketahui karena ilmu kita ini sangat terbatas. Yang ketiga, auliyura'a baina ayunin nas, atau hanya sekedar untuk mendapatkan popularitas. Ketiga-tiganya ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahum finnar, semuanya mereka itu di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dan hanya satu yang masuk ke dalam surga, yaitu man talabal ilma litakuna kalimatullahi al-ulya. Siapa yang menuntut ilmu semata-mata karena ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan kami yang menyampaikan, motivasi kita adalah untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ini dari ilmu yang kita ketahui, dan wallahu a'lam, Allah lah yang mengetahui segala sesuatunya, dan kita ini penuh dengan keterbatasan dan kedhaifan, dan inilah kesadaran seorang muslim dan seorang mukmin dan seorang talibul ilm yang sebenarnya. Bukan orang-orang yang menyombongkan diri, bukan orang-orang yang merasa dirinya paling pintar dan paling cerdas dan seakan-akan dia telah melahap semua habis buku hadis, buku fikih dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari sifat sombong, angkuh, ujub dan takabur dengan ilmu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala yang ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha melihat. Demikianlah yang dapat disampaikan. Saya Ardian Syah bersama Ustaz Fajrul, Ustaz Perdana dari tim terjemah Safir Al-Azhar Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadalu.